Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali membaca ya, melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus saja. Syarah dari kitab Safinatun Najah. Ini kita akan mulai di kata ini ya. Waqala Fahru Ar-Raji. Meneruskan video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Al-Fahru Ar-Razi. Afdhalul malaikati mutlaqan hamalatul arsy. Walhafu nabihi, thumma Jibrilu, thumma Israfilu, thumma Mikailu, thumma malakul mauti, thumma malaikatul jannah, fa malaikatul nar, thumma almuakalu nabi awladi Adam, thumma almuakalu nabi atrafil alam. Jadi kalau versi dari Fahruddin Ar-Razi, ini kan dalam video sebelumnya dijelaskan ya, dijelaskan malaikat-malaikat yang apa, tingkatan-tingkatan malaikat yang paling utama itu apa, siapa saja. Sebelumnya dijelaskan ada sebagian ulama yang menjelaskan itu. Kemudian ini ada Fahruddin Ar-Razi ya, penulis tafsir Mafatihul Ghaib itu. Beliau mengatakan bahwa malaikat yang paling utama secara mutlak adalah malaikat pembawa arsy, hamalatul arsy, dan juga malaikat yang mengelilingi arsy. Jadi malaikat Jibril Israfil itu berada di bawah dua malaikat itu. Kemudian Jibril, Israfil, Mikail, lalu malaikat yang pencabut nyawa. Kemudian malaikat penjaga surga, lalu malaikat penjaga neraka, lalu malaikat yang ditugaskan menjaga anak ya, anak manusia. Lalu malaikat yang ditugaskan di ujung alam ya. Atrafil alam. Di ujung-ujung alam. Jadi alam itu ada ujungnya. Kalau melihat penjelasan ini, alam itu ada ujungnya ya. Ya, ujungnya ini bumi bulat atau tidak ya, wallahu a'lam. Wa qala al-Ghazali, aqrabul ibadi ilallahi ta'ala wa a'lamuhum darajatan Israfil. Tsumma baqiyatul malaikah, tsumal anbiya, tsumal ulama ul amilun, tsumma salatinul adilun, tsumma sholihun intaha. Menurut al-Ghazali, hamba yang paling dekat dengan Allah dan paling apa tinggi, hamba yang paling dekat dengan Allah dan derajatnya paling tinggi di sisi Allah adalah malaikat Israfil. Setelah malaikat Israfil lalu malaikat-malaikat yang lain. Setelah itu baru para nabi, lalu para ulama ya, ulama yang mengamalkan ilmunya, kemudian para pemimpin yang adil, lalu baru orang-orang sholih. Jadi ini urutan versi Imam Al-Ghazali. Wa anta khabirun bi annahu la yalzamu min al-qurbi tafdilu fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil intaha qaulul Qalyubi. Dan kita sudah tahu dari penjelasan sebelumnya bahwa kedekatan makhluk kepada Allah itu tidak mengharuskan dia lebih utama daripada yang lain. Jadi dekat belum tentu utama ya. Dekat belum tentu utama. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat sisi keutamaan, malaikat Jibril itu lebih utama dari Israfil, walaupun dalam penjelasan tadi kedekatannya itu kalah dengan Israfil. Wa tsalitsuha an tu'mina bi kutubihi. Nah, ini sekarang sudah pembahasan yang lain ya. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Maknal imani bil kutubi tasdiku bi annaha kalamullahi al-munazzalu ala rusulihi alaihi musallatu wassalam. Makna iman kepada kitab Allah adalah membenarkan, mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para utusannya. Wa kullu ma tadhammanathu haqqun. Wa kullama tadhammanathu haqqun. Dan juga meyakini bahwa apapun penjelasan yang ada di dalamnya itu adalah suatu kebenaran. Wa nuzulaha bi an kanat maktubatan alal alwah kataurat. Dan kita juga harus meyakini bahwa apa ini kitab-kitab yang diturunkan Allah itu memang benar-benar diturunkan Allah dari langit ke bumi. Dan bentuknya itu bermacam-macam. Ada yang diturunkan sudah bentuk tulisan ya, tulisan di papan itu diturunkan kepada Rasulnya. Contohnya seperti kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu turun berbentuk tulisan ya, berbentuk wujud. Al masmu'atan minas sam'i bil musyahadah kama fi lailatul mi'raj, atau hanya didengar saja. Firman Allah atau kitab Allah yang didengar, didengar dan juga melihat, menyaksikan seperti dalam peristiwa apa Mi'raj ya. Nabi naik ke apa ke atas hingga sampai Sidratul Muntaha, kemudian mendengarkan firman Allah dan juga melihat Allah. Amin waro'i hijabin kama waqa'a li Musa fitur. Atau mendengarkan tapi tidak melihat. Kalau Nabi Muhammad saat Mi'raj itu selain mendengar kalam Allah, Nabi Muhammad juga melihat Allah ya. Tapi kalau Nabi Musa tidak, Nabi Musa hanya hanya mendengarkan kalam Allah saja, tidak melihat Allah. Itu namanya min waro'i hijab, di belakang hijab ya. Hijab itu ya tutup ya, di belakang penutup. Amin malakin musyahadin kamaru ya. Kamaru ya annal yahud qalu rasulillah ala tukallimullaha wa tanthuru ilaihi in kunta nabiyan kama kallamahu Musa wa nadhara ilaihi. Atau terkadang kitab itu datang dari malaikat ya, malaikat yang dilihat, malaikat yang disaksikan. Hal ini seperti dalam satu riwayat yang menceritakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hendaknya Allah berbicara kepadamu dan aku melihat engkau, aku melihat percakapan itu. Maksudnya ini orang Yahudi itu menuntut Rasulullah, menuntut kebenaran Rasulullah. Jika engkau benar-benar nabi, jika engkau benar-benar nabi, maka buktikan, buktikan seperti pembuktian Nabi Musa. Allah berbicara kepadamu kemudian kita melihatnya. Faqal lam yandur Musa ilallah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, oh, kamu salah, Nabi Musa itu tidak melihat Allah. Nabi Musa itu tidak melihat Allah. Fa nazala wa makana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi'innihi ma yasha. Lalu turunlah ayat ini. Jadi seorang manusia itu tidak bisa berbicara dengan Allah kecuali melalui wahyu atau di belakang penutup ya, atau Allah mengutus satu utusan kemudian utusan itu mewahyukan kepadanya. Qala Suhaimi fi tafsiri dzalik ay ma saha li basharin ayyukallimahullahu illa ayyuhya ilaihi wahyan ay kalaman khafiyan yudraku bisur'ah. Satu ulama yang bernama As-Suhaimi menafsiri ayat tadi, ayat wa makana li basharin ini, dengan tafsiran tidak mungkin ya, tidak mungkin, tidak patut bagi manusia untuk berbicara dengan Allah. Maksudnya Allah tidak pantas berbicara dengan manusia kecuali melalui wahyu ya, wahyu yang didatangkan Allah kepadanya. Wahyu ini diartikan kalimat-kalimat yang samar yang bisa difaham dengan cepat. Kama sami'a Ibrahimu fil manami innallaha ya'muruka bidzabhi waladik. Hal ini seperti yang didengar oleh malaikat Ibrahim di saat bermimpi. Saat bermimpi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah bahwa ia diperintahkan menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Ini hanya didengar ya, hanya didengar oleh Nabi Ibrahim dengan cepat dan bisa difaham. Wa kama ulhimat umum Musa an takdifahu fil bahri. Atau contoh yang lain, misalkan ibu Nabi Musa yang mendapatkan ilham dari Allah untuk membuang Nabi Musa ke laut atau ke sungai. Itu juga sama, mendengarkan kalimat yang samar dan bisa difahami dengan cepat. Amin waro'i hijab atau dari balik penutup. Au illa anna illa ayyur sila rasulan ay malakan Jibril fayukallimar rasula ayil mursala ilaihi bi amri rabbihi mayasha. Atau yang terakhir, Allah mengutus malaikat Jibril ya, mengutus utusannya yaitu malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berbicara kepada Rasul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Far'un, ini kita lanjutkan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawabi.